Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah disampaikan bahwa apabila tidak ada satu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, atau bahkan tidak ada semuanya dari hati, maka hati akan menjadi hati yang tidak selamat, hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Tiga perkara yang dimaksud, kita ulangi, adalah al-ikhlasu lillah, keikhlasan. Yang kedua, al-munasohah, saling menasehati. Kemudian yang ketiga, luzumu al-jama'ah, menjaga persatuan dan kesatuan. Tiga perkara ini menjadi unsur yang paling penting dalam membentuk dan mewujudkan hati yang selamat. Sehingga kalau tidak ada salah satu dari tiga perkara itu, atau bahkan semuanya, bisa membuat hati tidak selamat, sakit dan berpenyakit. Yahtaju ila juhdin jahidin wa mu'alajat. Kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, kalau hati sudah sakit, berpenyakit, maka ini butuh kepada kesungguhan. Kesungguhan yang luar biasa. Wa mu'alajat. Dan pengobatan. Kesungguhan untuk memperbaikinya. Dan pengobatan-pengobatan. Sebab persoalannya tidak sepele, berat. Kalau segala sesuatu sudah berhubungan dengan hati, ini perkara yang berat. Wa man yatawalla hadza, kata Syekh, lalu siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa dengan sungguh-sungguh memperbaiki keadaan hati, dan siapa yang bisa mengobati hati yang sudah sakit dan berpenyakit? Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, kullu insanin yatawalla ilaja nafsihi. Setiap orang pada dasarnya mampu mengobati dirinya, mampu memperbaiki dirinya. Syekh mengingatkan terlebih dahulu agar kita sendiri yang melakukan upaya. Jangan selalu mengandalkan orang lain dan bersandar pada orang lain. Awali oleh kita sendiri. Dalam segala hal, Nabi alaihi salatu wasalam juga memberikan arahan untuk itu. Ibda binafsik. Ibda binafsik. Awali oleh dirimu sendiri. Mau melakukan ketaatan, mau melakukan kebaikan, apapun itu awali oleh diri sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Makanya Syekh mengatakan, setiap orang pada dasarnya punya kemampuan dan bertanggung jawab untuk memperbaiki dirinya dan mengobati dirinya. Kalau kita terlalu sering bergantung kepada orang lain, kita akan menjadi lemah, satu. Yang kedua, kita tidak akan memiliki tanggung jawab. Lemah, kemudian tidak punya tanggung jawab. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa setiap kita itu akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Nah, terus bagaimana kalau seandainya kita sendiri tidak punya tanggung jawab terhadap diri kita? Enggak mau mengurusi diri kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah amanat. Termasuk hati, itu amanat yang harus kita jaga. Maka kita semua harus punya tekad kuat, upaya, kesungguhan, semangat untuk terus memperbaiki diri dan mengobati apa? Hati. Qala wa yalja'u ila Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. An yashfiyahu min hadhihi al-adwa, agar Allah menyembuhkan dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Jangan lupa, memohon doa kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tidak ada yang memberi kesembuhan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan untuk berusaha. Dan Allah akan melihat sejauh mana usaha kita. Sejauh mana usaha yang kita lakukan, maka sejauh itu pula pertolongan Allah akan datang. I'malu fasayarallahu amalakum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, berupayalah. Allah akan melihat upaya kalian, amal kalian. Maka pertama, kita harus berusaha. Yang kedua, kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab satu-satunya zat yang memiliki kekuatan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Bersandarlah kepada yang maha kuat. Jangan bersandar kepada yang lemah. Kalau kita bersandar kepada makhluk, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena semua makhluk siapapun itu ya sama keadaannya dengan kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Berarti kita diciptakan dalam keadaan lemah. Orang lain juga sama diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau yang lemah bersandar kepada yang lemah sama dengan nol. Enggak ada hasilnya. Coba yang lemah bersandar kepada yang kuat sama dengan wah. Maka setelah kita memperlihatkan upaya, karena pada dasarnya kita diberi kemampuan untuk memperbaiki diri dan mengobati hati, berikutnya adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah memberikan kesembuhan dari segala macam penyakit. Karena hasil yang kita dapatkan itu tidak semata-mata dari upaya yang kita lakukan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kehendak apapun yang ingin kalian wujudkan, maka gak akan pernah tercapai. Kecuali kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak itu. Qala thalathun la yaghillu, aw la yughillu, aw la yagilu. Ruwiya bihadihil alfab. Syekh kembali mengulang soal hadis tadi yang memuat tiga perkara. Bahasanya ada tiga perkara: la yaghillu, la yughillu, dan la yagilu. Tiga bacaan. La yughillu, sekali lagi, minal ighlal. Ini diambil dari kata ighlal, wa huwal khiyanatu fi kulli syai, yang berarti khianat dalam segala sesuatu. Kalau ada tiga perkara dalam diri kita, maka la yughillu, enggak akan ada pengkhianatan. Au la yaghilu, yani la yadkhulu fi syarr, atau la yagilu, maknanya la yadkhulu fi syarr, enggak akan masuk ke dalam kejelekan, atau tidak ada kejelekan yang akan masuk. Ini kalau bacaan la yagilu. Kalau tiga perkara ada dalam diri kita, maka enggak akan ada kejelekan yang masuk. Wa la yaghillu, yani la yakunu fihi hiddun yuziluhu 'anil haqq. Bacaan ketiga, la yaghillu. La yaghillu artinya enggak ada kedengkian yang bisa menghilangkan al-haq, kebenaran. Kalau ada tiga perkara dalam diri kita, maka gak akan ada kedengkian atau kebencian. Fa'idha salima min hadihil asya wa tamassalat fihi hadihil khisalu as-salatu khisalin as-salatu khisalin kana qalbuhu qalban saliman laisa fihi ayy ghil wala iglal wala gilu. Kalau seseorang selamat dari perkara-perkara yang disebutkan tadi, selamat dari pengkhianatan dalam artian terbebas darinya, kemudian terbebas dari kejelekan, terbebas dari kedengkian, wa tamassalat fihi hadhil hisalu thalas, dan ada dalam dirinya tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maka hatinya akan menjadi hati yang selamat. Enggak akan ada lagi kedengkian, tidak akan ada pengkhianatan, tidak akan ada kejelekan yang masuk ke dalamnya. Qala hadhihi al-ahadithu wa hadhihi al-ayat yajibu an natarabba 'alayha. Kata Syekh, hadis-hadis macam ini dan ayat-ayat yang sebelumnya disebutkan, yajibu an natarabba 'alaiha, kita wajib mendidik diri dengannya, dengan hadis-hadis tersebut. Ma naqra'u kalam Allah wa kalam ar-rasul wa nahfaz hakadha duna wa'i kama sayati liyuqal fulan qari aw fulan 'alim aw liyuqal kadha mimman tusa'ar bihimun nar wa na'udhu billah min ar-riya wa na'udhu billah min hubbis sum'ah. Enggak boleh kita hanya sebatas membaca kalam Allah, hanya sebatas membaca kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita hanya sebatas menghafalnya begitu saja tanpa betul-betul memperhatikan, memahami dan mengamalkan. Karena yang paling penting dari ilmu yang kita miliki adalah amal. Al-ilmu ma nafa'a wa laysa ma hufidha, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Ilmu baru akan bisa memberikan manfaat ketika ilmu itu diamalkan. Kalau ilmu itu hanya ditumpuk-tumpuk saja, tanpa diamalkan enggak memberi kemanfaatan. Bukan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu manafa'a. Ilmu adalah sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan. Walaysa ma hufidha, dan bukan sekedar apa yang dihafal. Kalau bicara soal yang dihafal, berapa banyak orang yang hafal? Bahkan selain ahli sunnah, hizbiyun, subhanallah, kalau bicara soal hafalan, banyak di antara mereka yang hufad Al-Quran. Para penghafal-penghafal Al-Quran. Para penghafal hadis, enggak sedikit. Tapi persoalannya bukan hanya itu. Yang terpenting adalah amal, pemahaman. Pemahaman yang melahirkan amal, ini yang paling penting. Makanya Syekh mengatakan, "Ma naqra'u kalam Allah wa kalam ar-rasul wa nahfad hakadha." Enggak boleh kita hanya sekedar membaca kalam Allah, membaca kalam Rasul, kemudian menghafalnya begitu saja. Duna wa'yin, tanpa kita memahami dengan baik, sehingga melahirkan amal yang baik. Kama sayati, sebagaimana akan datang nanti penjelasan hadis yang berhubungan dengan ini. Liyuqal fulan qari au fulan alim, disebutkan dalam hadis riwayat, atau dalam riwayat ada orang yang membaca sesuatu, tapi tujuannya agar dibilang si fulan seorang qari, si fulan seorang alim, si fulan seorang ini dan itu. Mimman tusa'ar bihimun nar, yang justru itu semua menjadi sebab tusa'ar bihimun nar, dibakar oleh neraka mereka. Wa na'udzubillah minar riya, kita semua berlindung kepada Allah dari riya, kita semua berlindung kepada Allah dari penyakit sum'ah. Karena orang ketika membaca sesuatu kemudian tujuannya agar dikatakan dia hebat bacaannya, maka iya, di dunia dapat pujian, tapi di akhirat nanti tusa'ar bihimun nar, akan dibakar oleh api neraka. Ada orang yang mempelajari ilmu, tapi tujuannya supaya dibilang alim. Di dunia dapat pujian, semua orang mengatakan alim, tapi di akhirat nanti tusa'ar bihim nar, dibakar dia oleh api neraka. Ada orang yang bahkan berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, tapi tujuannya supaya dibilang pemberani, hebat. Di dunia dapat pujian itu, dianggap sebagai pahlawan. Tapi di akhirat tusa'ar bihinna, dia akan dibakar oleh api neraka waliyadzu billah. Makanya Syekh mengatakan, kita semua berlindung kepada Allah dari riya, berlindung kepada Allah dari hubbis sum'ah, ingin didengar. Fahadihi sifatul qulub wa anwa'uha, maka inilah sifat-sifat hati dan macam-macamnya. Ada hati yang selamat, ada hati yang berpenyakit. Qala nabda'u natakallamu 'ala al-ikhlasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Kita sekarang akan mulai berbicara soal keikhlasan. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, bahwa salah satu dari tiga perkara yang akan membuat hati menjadi baik adalah apa? Ikhlas. Yang akan membuat hati terbebas dari khianat, terbebas dari hasad, kedengkian, adalah apa? Ikhlas. Al-ikhlasu lillah tabaraka wa ta'ala. Al-ikhlasu wa tawakkalu wa ragbatu wa rahbatu hadihi umurun qalbiyah. Keikhlasan, tawakal, kemudian penuh harap saat beribadah, wa rahbah, dan senantiasa menanamkan rasa takut, hadihi umurun qalbiyah. Semua ini masuk dalam perkara-perkara yang berhubungan dengan hati. Idza tahaddatsna 'anil qalbi fayanbaghi alhaditsu 'an hadhihi alasya. Kalau kita berbicara soal hati, maka sudah semestinya kita berbicara tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi, tentang keikhlasan, tentang tawakal, tentang rohbah, tentang rohbah. Kenapa? Li'anna laha silatun wasiqatun. Karena semua perkara yang disebutkan tadi, laha silatun wasiqatun, memiliki hubungan yang kuat. Memiliki hubungan yang kuat. Bicara soal ikhlas, maka kaitannya dengan hati. Bicara soal tawakal, juga dengan hati kaitannya. Bicara soal harapan, harapan-harapan yang baik dalam beribadah, itu juga berhubungan dengan hati. Bicara soal rohbah, rasa takut, juga sama. Laha silatun wasiqatun bihadzal qalbi. Sekali lagi, memiliki hubungan yang kuat dengan hati. Qalbil mu'min atau qalbil fajir. Baik dengan hati yang mu'min atau hati yang fajir. Seorang yang jahat. Li'anna hadzal qalba in saluha saluhal jasad kull. Sebab sebagaimana diketahui bahwa hati ini kalau baik, maka baiklah seluruh anggota badan. Wa idza fasada fasada al-jasad kullu. Dan kalau rusak hati ini, maka rusaklah seluruh anggota badan. Qala fa huna ayatun ta'muru bil ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Ada beberapa ayat yang secara khusus ta'muru bil ikhlas lillah, memerintahkan agar senantiasa ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya adalah sebuah ayat yang terdapat di Quran surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan memurnikan semua agama itu untuknya, semua amal itu untuknya. Karena kata din yang terdapat di dalam Al-Quran itu bisa jadi bermakna amal, bisa juga mengandung makna din, agama, bisa juga bermakna pembalasan. Kalau kata din yang bermakna amalan adalah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, untuk kalian apa yang kalian amalkan, dan untukku apa yang aku amalkan. Kemudian kata din yang bermakna agama adalah inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Adapun kata din yang bermakna pembalasan adalah di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung soal keikhlasan secara khusus. Dan tidaklah mereka semua diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan semua amalan, semua agama untuknya. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Berarti agama yang lurus itu adalah agama yang dibangun di atas keikhlasan. Agama yang semua hal yang berhubungan dengannya betul-betul atas dasar keikhlasan, hanya untuk Allah. Qala hadhihi tafasilul ikhlas. Inilah rincian-rincian keikhlasan. Ikhlasuddin lillah laisa fihi syirkun. Mengikhlaskan agama dalam artian amal hanya untuk Allah, laisa fihi syirkun, enggak ada kesyirikan di dalamnya. Laisa fihi riya, enggak ada riya, laisa fihi fasad, enggak ada kerusakan. Khalisun min kulli syawaib. Bersih dari semua kotoran. Ini namanya ikhlas. Tidak ada kesyirikan dalam artian sekutu, tidak menyekutukan Allah ketika melakukan ibadah. Terbebas dari riya, selamat dari segala macam bentuk kerusakan, bid'ah dan lain sebagainya. Intinya khalisun min kulli syawaib. Bersih dari semua kotoran-kotoran. Makanya ikhlas itu secara bahasa artinya al-khalas, al-khulus, murni. Misalnya seseorang mengatakan akhlastu dzahaba minal fiddah. Aku telah memisahkan emas dari perak sehingga yang emas benar-benar murni emas dan yang perak benar-benar murni perak. Itu secara bahasa makna ikhlas, memurnikan. Qala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat tadi Allah mengatakan wa ma umiru, tidaklah mereka semua itu diperintah melainkan agar mereka beribadah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Semua amalan hanya untuk Allah, ibadatun lillah khalifah. Beribadah kepada Allah dalam keadaan murni, bersih, gak dicampuri apapun, tidak diwarnai oleh hal-hal yang membuat ibadah tersebut jadi tidak murni lagi. Paham? Banyak hal-hal yang membuat ibadah yang kita lakukan itu tidak murni. Contoh sederhananya kayak riya, ya kan? Atau ketika ingin didengar. Atau amalan yang kita lakukan gak ada dasarnya. Sama. Atau malah menyekutukan Allah dengan yang lainnya di dalam amal atau ibadah tersebut. Fiha iqamatus salat wa fiha ita'uz zakah. Dalam ibadah itu ada yang berupa iqamatus salat, menegakkan salat, wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat. Banyak macam-macam ibadah. Wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Agama yang bagaimana? Agama yang dibangun di atas keikhlasan. Semua perintah dilakukan dengan betul-betul ikhlas, murni, tulus. Semua ibadah pun demikian. Ka'anna Allah tabaraka wa ta'ala hasarat takalif fil ikhlas wa ma yata'allaq bihi. Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala membatasi takalif, beban-beban syariat yang dibebankan kepada hamba, fil ikhlas, berhubungan dengan keikhlasan, wa ma yata'allaq bihi, dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi secara tidak langsung Allah azza wa jalla di ayat itu menegaskan bahwa semua beban syariat dalam artian perintah syariat yang harus dilakukan oleh hamba, itu menyangkut keikhlasan. Apapun itu, menyangkut keikhlasan. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَهَمِّيَةِ الْإِخْلَاسِ. Ini menunjukkan pentingnya keikhlasan. لِلَّهِ تَبَرَكَ وَتَعَالَىٰ. Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena jelas sekali kalau kita hayati, kalau kita renungkan ayat tadi, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ. Tidaklah mereka semua diperintah melainkan agar beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Bicara soal ibadah, sekali lagi banyak sekali macamnya, ya kan? Banyak sekali macamnya, qauliyah, fi'liyah, qauliyah dan fi'liyah, maliyah bahkan. Ibadah yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan, harta, gerakan anggota badan. Intinya semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kategori ibadah. Dan ibadah itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh hamba, oleh makhluk, oleh kita. Semua ibadah terkait dengan ikhlas. Wallah yaqulu fi surat Az-Zumar. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di Quran surat Az-Zumar, tanzilul kitab minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Al-Kitab, Al-Quran diturunkan dari sisi Allah Azza wa Jalla. Al-Aziz yang maha mulia, Al-Hakim yang maha bijaksana. Kemudian kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yakni Al-Quran bilhaq dengan sebenar-benarnya. Lalu setelah itu ada perintah agar melakukan ibadah dalam keadaan ikhlas. Fa'budillah. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Lalu ditutup dengan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lillahi dinul khalis. Hanya milik Allah agama yang penuh dengan keikhlasan, yang murni. Jadi Allah hanya akan menerima semua ibadah yang dilandasi oleh keikhlasan. Jelas sekali. Qala fa Allahu amara nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa anzala alaihi alkitaba. Hadhihi ni'matun 'azimatun jiddan. Allah azza wa jalla memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Untuk beribadah. Wa anzala alaihi alkitab. Allah juga menurunkan kepadanya Al-Kitab. Wahadihi ni'matun azimatun jiddan. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar. Bimadha tukafi hadha. Dengan apa semua ini akan dapat dibalas? Mungkin semua kita akan menjawab dengan bersyukur kepada Allah. Jelas, nikmat itu dibalas dengan apa? Syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat berat. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke tengah-tengah umatnya untuk melakukan ibadah. Allah kemudian turunkan kitab kepadanya. Ini nikmat yang besar. Bagaimana cara membalasnya? Bersyukur. Ma huwa syukruka lillah tabaraka wa ta'ala? Pertanyaannya, Ma huwa syukruka lillah? Apa bentuk syukurmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Ini dia. Ini yang paling penting. Banyak orang yang mengerti kalau nikmat itu harus dibalas dengan syukur. Masalahnya, apa bentuk syukurnya? Gitu. Ini yang banyak orang tidak tahu jawabannya. Padahal ini hal yang penting. Qala an ta'buda Allah mukhlishan lahuddin. Bentuk syukurmu kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah engkau beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan. Ini. Jangan dipisahkan antara syukur dengan ibadah dalam keadaan ikhlas. Ini ada hubungannya, karena ketika kita mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan, itu adalah bukti syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang belum sampai pemahamannya ke titik ini. Sehingga kemusyrikan masih terus terjadi di mana-mana. Sementara, subhanallah, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tak terhitung. Masih banyak yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Masih banyak orang yang amalannya hanya mencari pujian. Masih banyak orang yang amalannya hanya ingin mendapatkan sanjungan. Diketahui oleh orang lain, didengar oleh orang lain. Kalau kita, ikhwan fillah rahimakumullah, saat melakukan amalan, kemudian ada perasaan ingin disanjung, ingin dipuji, berarti kita belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Qala an ta'budallaha mukhlishan lahuddin wa hadzal amru lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa uswatuna alaihi salatu wassalam. Beribadah dengan penuh keikhlasan adalah hal yang diperintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan beliau melakukannya dengan sempurna. Wa huwa uswatuna alaihi salatu wassalam. Beliau adalah tauladan bagi kita. Hadzal kitabu kama huwa ni'matun ala Rasulillah alaihi salatu wassalam wa huwa ni'matun ala hadhil ummah. Ni'matun 'azimatun. Kemudian Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain menjadi nikmat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga nikmat bagi umat ini. Karena dengan adanya Al-Qur'an kita jadi terbimbing, kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kita banyak mengetahui segala hal yang kita butuhkan. Nikmatun 'azimatun, nikmat yang besar. Untuk membalas nikmat ini, fal ta'bud hadhil ummah rabbaha. Hendaknya umat ini beribadah kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Mukhlishatan lahuddin, dengan penuh keikhlasan. Jarang kita temukan ada orang yang mengkaji soal syukur kemudian dihubungkan dengan tauhid, kan gitu. Padahal bentuk syukur yang paling tinggi kepada Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Menjaga amal ibadah agar tetap murni hanya untuk Allah. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali dari kalangan hambaku yang bersyukur. Mungkin saja banyak orang mengatakan lo banyak yang bersyukur kok. Tapi dalam Al-Qur'an Allah katakan qalilun, sedikit. Qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali yang bersyukur. Sedikit sekali yang mentauhidkan Allah. Sedikit sekali yang benar-benar murni ibadahnya untuk Allah Azza wa Jalla. Faktanya, ada yang melakukan ibadah, baca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya. Supaya dikatakan oleh orang lain bahwa dirinya abid, ahli ibadah, qari, dan seterusnya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa hanya milik Allah dinul khalis, amalan yang murni, yang tulus. La yaqbalu siwah. Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima amalan selainnya yang tidak dibangun di atas keikhlasan. Ma yaqbalul batila. Allah enggak akan menerima kebatilan. Wa la yaqbalu syarikan au musyarakatan. Allah enggak akan menerima syarik, serikat. Au musyarakatan atau perserikatan. Bal la yaqbalu minna illa dinan khalisan wa ibadatan khalisatan wa islaman khalisan wa imanan khalisan. Akan tetapi atau bahkan Allah tidak akan menerima dari kita kecuali dinan khalisan, agama yang murni, yang lurus, ibadah yang ikhlas, Islam yang murni, iman yang murni. La yukhalituhu syirkun wala bid'un wala dhalalun wala syai', yang tidak dicampuri oleh kesyirikan, tidak juga oleh kebid'ahan, tidak oleh kesesatan, tidak pula oleh hal-hal lainnya. Khalisun musaffa min kulli syawab, murni, bersih dari semua kotoran. Riya kotoran, sum'ah kotoran, bid'ah kotoran, syirik kotoran. Qala falyahris kull wahidin minna an yakuna mukhlishan, maka hendaknya masing-masing dari kita. Kull wahidin minna, masing-masing dari kita hendaknya bersungguh-sungguh, an yakuna mukhlishan, menjadi orang yang ikhlas. Penting. Kalau enggak ikhlas, kita belum bersyukur kepada Allah. Jadi kasihan banyak orang yang tidak mengenal tauhid. Banyak orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang yang seperti itu tidak masuk kategori orang-orang yang bersyukur. Padahal jumlahnya banyak. Makanya dalam Al-Quran disebut yang bersyukur itu banyak sedikit. Sedikit. Karena tidak mentauhidkan Allah. Tidak mengerti tentang tauhid. Qala falyahris kullu wahidin minna an yakuna mukhlishan wa an yakuna dinahu khalisan lillah. Masing-masing dari kita hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang ikhlas dan menjadikan agamanya betul-betul murni untuk Allah. Laisa li ahadin fihi syai, bukan untuk siapapun. La li qaribin, tidak untuk yang dianggap dekat. Wala li ba'idin, tidak juga untuk yang dianggap jauh. Wala li malakin muqarrabin, tidak untuk malaikat yang dekat. Ibadatuhu lillah, ibadahnya betul-betul murni tulus untuk Allah. Ta'atuhu lillah, ketaatannya hanya untuk Allah. Harakatuhu lillah, gerak-geriknya untuk Allah. Qalbuhu la yakhsha illa lillah, hatinya tidak takut kecuali kepada Allah. Wa la yuhibbu illa lillah, tidak mencintai kecuali karena Allah atau untuk Allah. Yakunu dinahu khalisan, agamanya murni. wa qalbahu saliman lillah, hatinya selamat untuk Allah. Wal ikhlasu irtibatuhu wathiqun bil qalbi. Syekh kembali mengulang bahwa keikhlasan itu irtibatuhu, korelasinya, hubungannya, kaitannya, wathiqun bil qalbi, sangat erat dengan hati. Min aina yanba'ul ikhlas awir riya? Buktinya, min aina yanba'ul ikhlas awir riya? Dari mana munculnya keikhlasan dan riya? Illa min hadzal qalb, kalau bukan dari hati. Semua itu muncul dari hati. Al-ikhlasu awil syirku awil haq awil batil awil bid'ah awil dalal, kulluha minal qalbi. Keikhlasan, kesyirikan, kebenaran, kebatilan, kebid'ahan, kesesatan, semuanya bermula dari hati. فَلْنَجْعَلْ دِينَنَا خَلِصًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Maka hendaknya kita menjadikan agama kita ini betul-betul murni untuk Allah. Semua yang kita kerjakan, semua aktivitas kita hanya untuk menggapai ridha Allah Azza wa Jalla, tidak untuk yang lainnya. Sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين والله تعالى اعلم.